hafidhahullahu ta'ala, laman tahal musannifu minal kalami ala alamatin nasbi, akhada yatakallamu ala alamati al-khafdi, fadakar annaha thalathu alamatin, wahidatun minha asliyah, wahiyal kasrah, wa isnatan naibatan anha inda adamiha wahuma al-ya'u wal-fathah. Ketika al-musannif selesai dari pembahasan terhadap alamat-alamat nasab, maka beliau mulai membahas dari alamat-alamat khafad, ya, dan menyebutkan alamat khafad itu ada tiga. Yang pertama adalah al-kasrah asliyah, yang kedua dan ketiga adalah al-ya dan al-fathah. Naibatan sebagai alamat pengganti. Baik. Famata wajatta, dan kapanpun engkau dapatkan fil kalimah, pada kalimat alamatan, alamatan min hadhil alamati, arafna arafta annaha makhudah. Kapanpun engkau dapatkan pada kalimat, ya, alamat dari alamat-alamat ini, maka engkau tahui bahwasanya, ya, alamat tersebut dalam keadaan, atau alimat tersebut dalam keadaan makhud atau dalam keadaan majrur. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah mawadi'u al-kasrah, tempat di mana kasrah yang menjadi alamat al-khafat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fa amma al-kasratu fatakunu alamatan al-khafdi fi thalathi mawadi'. Fi al-ismi al-mufrad al-munsharif wajam it-taksir al-munsharif wajam'u al-mu'annas as-salim. Adapun al-kasrah, maka dia menjadi alamat untuk khafat pada tiga tempat. Yang pertama pada al-isim al-mufrad al-munsharif. Yang kedua pada jamak taksir al-munsarif. Dan yang ketiga adalah pada jamak al-mu'annas as-salim. Pada jamak al-mu'annas as-salim. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala. Al-kasratu hiya al-alamatu al-asliyatu lil-khafdi kama taqaddam. Al-kasrah merupakan alamat asli untuk khafat atau al-jar sebagaimana terdahulu. Walihada bada'a biha al-musannif. Karena itu al-musannif ia memulai pembahasan alamat khafat dengannya itu dengan al-kasrah. Wahiyya takunu alamatan ala khafdil kalimah fi thalathati mawadi'. Dan dia menjadi alamat untuk khafadnya satu kalimat pada tiga tempat. Al-awwal pada al-isim mufrad al-munsarif. Al-ism al-mufrad al-munsarif. But, apa ini mesti dengan al-munsarif? Ya, kenapa ada tambahan harus dengan kata al-munsarif? Ya, kita ketahui pada alamat-alamat sebelumnya, ya pada dhammah sebagai alamat rafa, pada fathah sebagai alamat nasab, isim mufrad kita sebutkan secara mutlak, al-ism mufrad. Tapi kenapa ketika ya pada pembahasan al-khafad dikatakan al-ism mufrad al-munsarif ditambah ya satu sifat lagi itu al-munsarif, tidak mutlak al-ism mufrad. Dan apa makna al-munsarif? Ya. Al-munsarif maknanya alladhi yaqbalu as-sarf. Wahuwa at-tanwin. Alladhi yaqbalu sarf wa huwa at-tanwin. Al-munsarif yang bisa menerima asraf dan makna sarf adalah at-tanwin, yaitu yang bisa menerima tanwin. Karena pada pembahasan ini di situ ada al-asma ghairu al-ghairu al-munsarifah, isim-isim ghairu munsarifah atau al-ismu alladhi la yansarif. Ya. Yang tidak menerima tanwin. Yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, ini akan ada pembahasan khusus nantinya. Berbeda dengan metode yang ada pada kitab At-Tuhfatu As-Saniyah. Ya, yang membahas apa itu isim ghairu munsharif. Begitu masuk pada pembahasan kasrah ini. Pembahasan khafat ini ya, alamat khafat. Karena berkaitan dengan isim ghairu munsharif, maka langsung dibahas di situ secara detail. Apa itu isim ghairu munsharif, apa penyebabnya, kenapa dikatakan ghairu munsharif, kenapa ya apa namanya kemudian illah-illahnya disebutkan secara detail. Ya. Nah, pembahasan isim ghairu munsharif di awal-awal ini terkadang membingungkan. Ya, maksudnya secara detail ya, membingungkan sebagian tulab, ya, sebagian pelajar, ya, yang belajar ilmu nahwu. Karena itu, ya berdasarkan pengalaman, ya para pengajar yang kemudian menulis, yang berkaitan dengan ilmu nahwu, ya seperti misalnya Syekh Ahmad Sabit hafizahullah taala, ya, membahas secara detail tentang isim ghairu munsharif ini di akhir kitab, di akhir kitab pembahasan. Ya. Kenapa demikian? Karena secara pengalaman, ketika dibahas di awal, karena pembahasan kita tentang alamat-alamat i'rab ini adalah pembahasan, masih termasuk pembahasan awal dalam kitab Al-Ajurumiyah, dan dijelaskan secara mendetail, maka banyak yang bingung dan akhirnya apa? Meninggalkan majelis. Ya, meninggalkan majelis dan tidak melanjutkan pelajaran nahunya. Ya, dan kita tidak berbicara tentang ya mereka orang-orang yang ajam, yang non-Arab, yang belajar bahasa Arab. Kita bicara orang Arab yang belajar nahu. Ya, yang akhirnya mereka pusing sendiri dan tidak melanjutkan nahunya. Pelajaran nahunya. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang seperti ini, beberapa pengajar kita dulu yang kemudian akhirnya menulis ya kitab ilmu kitab nahwu ini yang berkaitan dengan ilmu nahwu, ya mereka memasukkan pembahasan isim ghairu munsharif itu di bab akhir nanti. Setelah semua pembahasan selesai baru dibahas ya isim ghairu munsharif secara rinci. Ya. Sehingga pertama lebih mudah insyaallah karena sudah maklumat-maklumat sebelumnya sudah dikuasai ya tentang kaidah-kaidah nahwiyah, dan yang kedua kalaupun akhirnya dan ini tidak diharapkan tentunya dia meninggalkan majelis ya dia sudah mendapatkan faedah-faedah yang komplit yang berkaitan dengan pembahasan ilmu nahwu ya sesuai dengan kitabnya, karena itu selesai dari al-mahfudhat nanti. Selesai dari isim-isim yang mahfud pembahasannya. Taib. Kita ambil satu contoh di sini. Qala fil islam al-mufrad al-munsharif ay alladhi la alladhi yaqbalu sarfa wa huwa tanwin. Ini al-munsharif. Berarti kalau lain sharif atau ghairu munsharif, dia tidak menerima tanwin sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Sawa'un kana li mudzakkar, apakah dia mudzakkar nahu, kita ambil contoh di sini misal sallamtu ala Khalidin, sallamtu ala Khalidin, sallamtu fi'lun madin mabni ala as-sukun litisalihi bi damir rafa al-mutaharrik. La mahalla lahu min al-i'rab. At-ta Damir Muttasil Mabniyun Ala Asuk Ala Adam Fi Mahalli Raf'in Fa'ilun Ala Harfu Khafdin Tau Jarin Magni Ala As-Sukun La Mahalla Lahu Minal I'rab Khalidin Ismun Makhfudun Tau Majrurun Bi Ala Wa alamatu Khafdihi Tau Jarrihi Al-Kasrah Al-Zahirah Ala akhirihi Liannahu Isim Mufrad Mun Sarif لأنه اسم مفرد منصرف. Ini contoh penggunaannya. Kasrah sebagai alamat khafad. Qala Nahu sallamtu ala Khalidin wa qawlihi ta'ala An awhayna ila rajulin. An awhayna ila rajulin. Aw li mu'annas. Atau untuk mu'annas. Nahu aftartu ala tamratin. Aftartu ala tamratin. Wa qawlihi ta'ala fi jannatin aliyah. Fi jannatin aliyatin. Fakullu min khalidin wa rajulin wa tamratin wa jannatin wa aliyatin. Ismun mufrad makhfudun. Ismun mufrad makhfudun. Lidukhuli harfi al-khafdi alaihi. Ya, karena maksudnya harful khafad. Yang menyebabkan amilnya adalah dukhul harfu harfi al-khafad. Wa alamatu khafdihi al-kasra al-zahira ala akhiri. Dan alamat ya khafadnya adalah al-kasrah al-zahira ala akhirihi. Wahia asma'un munsarifatun liwujudit tanwin fi akhiriha. Dan semuanya adalah ya isim-isim munsarif. Karena adanya tanwin pada akhirnya. Khalidin, rajulin, tamratin, jannatin, aliyatin. Wa quyudal ismu al-mufrad bil munsarif li'anna ghairal munsarif yukhfadu bil fathati nahwu marartu bi ahmada kama sayati insyaallah. Ya. Dan adapun alisim mufrad adapun quyida ditambah ya ditambah takkidnya ditambah syaratnya yaitu alisim mufrad ditambah dengan al munsharif karena ghairul munsharif ya isim ghairul munsharif makhfudnya ya dia khafadnya itu dengan fathah alamat khafadnya adalah fathah. Contohnya marartu bi ahmada bukan marartu bi ahmadi atau marartu bi ahmadin ya tapi marartu bi ahmada karena ahmada adalah isim ghairu munsharif. Kenapa bisa demikian ya akan datang pada penjelasannya insyaallah taala. Taib Di sini ya beliau tidak menyebutkan contoh isim mufrad munsharif yang i'rabnya dengan apa? Dengan takdir. Ya, dengan takdir. Ya. Misalnya apa? Misalnya nadartu ilal asa, misalnya nadartu ila al asa, aku melihat tongkat. Ya, al asa isim majrur bi ila alamat jarrihi, alamat jarrihi al kasrah al muqaddarah ala akhi ala al alif ya mana min dhuriha at ta'dzur. Contohnya demikian. Baik, wallahu ta'ala alam, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dari pelajaran kita. Ya, sedikit demi sedikit, yang penting kita rutin dan ya mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau tidak atau ada yang belum dipahami, silahkan ditanya. Ya, silahkan ditanya. Ya. Barakallahu fikum. Naktafillahu nasbahanaka bihamdik. Asyadu ala ilaha lantastafurukatubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.